Rua Korintus tipu puluh sara. Ke moi baik nia, nurut ma ke kam tayagai ku pa atuat goisok nek-nek. Oma ke an lek kam. Matutu bagaku katubu mui, kelek tutut bagat tay kamanua. Aipoi aku tunangan akean kam, kelek sara siokko si malina, kuambit kam kasara si manteu nyate Kristus. Tapoi makarat bagaku, balik ipakatai pumumuine samba puri riuriu paatuat mui ka Kristus, kelek si hawa ipata dunia ulau kasikut paatuat nia si katai. Aipoi oira oi kasepa si paarep Yesus bagai, si tai makere ka pina arep mai, elek masyake kakam ketsat bagai si tai makere ka sini lo mui kakai, elek katuareman si maeru bagai si tai makere ka sini lo mui kakai, tenan lek kam silo. Tapoi siripot si paatukku, beri goisok tak anai gulaiku katai apostel sabeu. Kenanen tak maagaya ku manibo, kapa galayat pu agai geti tak leuk magulai. Aipoi aku patoilaan kai kakam kasenen tetre samba kabagat sangam beri nia. Masai lepa aku, ku paepek tubukku masih buak ngake kam, lulut ku parep katuareman si maeru si bara katai kamanua si tak saki kakam. Aku rau-rauan pa amian bagai kuala upa kasia, bule yoi kupaskeli kam. Samba kateteret aku mageba, ayaku katalagamui, ta aku gejake bagat dakasepa, aipoi si magulai kaku, raake saale si oi si bara kama kedonia. Kabagat sangam berinia, ku jago tubukku, bui ibailu aku bayranen mui, samba riuriu sarat kesedaku gagalai. Kalut pubulanan Kristus ai katubukku, katu umunku nek-nek tak iagai tu tata ake kasangaliot tobou akaya. Apa lulu, kalulut tai manuntut bagaku pak katubumui, tai kamanua lek siagai nia. Tapoi apa sigalaiku, kiseda lewetku gagalai, masih tata ake paluluat kasia siobak masih gaba paluluat itu umunake sia, bule apa-apa umun akenen kerek lek sia kelek kai. Aipoi sia nekne apostel si patataju lek, si pu gagalai si mapajoat, si pakau tubuna apostel Kristus. Ta leu tukiki seyake, sani tu leu ai pakau tubunia kelek malaikat pu patokat. Oto ta leu tukiki seyake, ke sapagugulet nia leu rapakau tubuda sapagugulet puroi poak. Kale pakat niageti silorangan siripot sigalaira. Ku oleake minca, buibara kasepa siadeake aku sitayagai paatuat. Tapoi nuadeake geti kam aku sitayagai paatuat, silok kam aku sitayagai paatuat nenek, ku umunake tubukku goiso. Kuanen ku nenek tak siripot sibara kaituan kuku kuania, gelek sirimanua sitayagai paatuat le, simarobaga masih umunake tubuh. Kalulut mai gisia si umunake tubuh siripot polak, kaku lew ku umunake tubukku. Nobak kam nuom make kam si tayagai patuat, kalulut si maagai patuat koi kam. Aipoi ke rapa gugulit nake kam, ke rarau-rau kam, ke rapa neni kam, ke rapa buak tubudak katubumui, ke ralipat kam, nuom make kam. Aile aku mamailaku kuania, kapagalayat nek-nek bulat magulai tubumui. Tapoi ke ai sabagai si maeme masih umunake tubu, aku leu kapu tatayagai paatuat kukuania maeme leu aku. Tai Ibrani sia, aku leu tak Ibrani. Tai Israel sia, aku leu tak Israel. Punu teteu Abraham sia, aku leu punu teteu Abraham. Sapa gugulet Kristus sia, ke an lek te siroro kupanibo. Sarapei aku. Aku pei lek makopek sagot tubuh, marere kabagat penjara, rapa boboki si makopek sabau, marere malegre mate. Lima ngaminca rapa boboki aku te jahudi, senen ngaminca 40 belek sara ngabobokat. Telu ngaminca rabobo aku sasa tai Roma, sangaminca rabai jungi aku buku, telu ngaminca magok ka kapal, sanga soibo sanga tago mutek buk ka laut. Kabagat puenungananku marerei kurik kaloto akenen, eba samba si pasira rau-rau, pulo tokat sibara kabangsaku samba sibara kabangsa bagai. Kalau to akenin ka kota, ka simatangeu, ka kuat samba kalau to akenin sibara ka sasaraina sipata taju. Marere musa gotubu samba mugalai simasane, marere tak merep, mulaje samba mogou, marere mupuaso, mulopot samba tak mulepei. Samba tupai kasangamberi nekne, ai pele si karat nake bagaku senen gogoi, nyate masih pasikeli sapa amian. Ki ai si masago, tak pa aku leu masago. Ki ai si bebele kajo, tak pa tuat kuleu mabubu lulut reu-reu baga. Buita masih umun bai, umun nakenen ku geti pusagwat kule. Ya gai liat taika manua ukui Tuhan Yesus, umun nakenen teret buru-buru tak kubobokoi. Ai aku ka Damaskus, poinia kenangan gubernur Panenea Rimata Aretas, rajago lagaira te Damaskus bule ralaba aku. Tapoi arago rosot nake le aku kabagat garaga, barania ka jandela bela kagelit laggai, bela kungal leu ka kabeinia.